abad yang lalu, rakyat negeriku masih terjajah. Gerak dan laku harta negeriku jadi miliknya kaum penjajah. Penderita dalam penindasan, perpecahan, jurang kehancuran, itulah siasat penjajah. Mari bersatu kita berjuang, hidup dan mati di medan perang, demi membela Ibu Pertiwi, rela berkorban untuk negeri. Jerih tangisan, akhir kematian, pengorbanan, setiap perjuangan, satu tekad yang sudah membaca. Peluru tak membuat gentar di dada. Dengan bambu runcing semangat membaja, si penjajah terusir juga. Rahmat Ilahi melimpah kau, bangsa negeriku merdeka, merdeka. Satu kita berjuang, hidup dan mati di medan perang, demi membela Ibu Pertiwi, rela berkorban untuk negeri. Jerih tangisan, akhir kematian, pengorbanan, setiap perjuangan, suatu tekad yang sudah